Novi Kemput Wate. Pakde yang dari Mamba, Pakde lagunya. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jalannya ibu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Gunung Tadi satu permintaan dari Pak D.